Salam, salam, salam, assalamualaikum. Sebangsa di sini menghibur aku. Salam, salam, salam, assalamualaikum. Sebangsa di sini menghibur aku. Ayo semuanya, mari datang kembali bersama kami bersolawat Nabi. Thank you. Ishru.